Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa bisayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida. Amma fa'du. Ikhwanabitin a'azakumullah, kita lanjutkan kembali kajian tafsir surah Al-Hajj. Malam ini akan kita pelajari ayat yang ke-30 sampai 31. قال الله تعالى ذلك, yang demikian itu. وَمَنْ يُعَدِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ, dan barang siapa yang menghormati atau mengagungkan perkara-perkara yang Allah Ta'ala haramkan, fahuwa khairullah, maka hal itu lebih baik baginya, inda rabbihi, di sisi Rabbnya. Wa uhilat lakumul an'amu, dan dihalalkan untuk kalian binatang-binatang ternak, illa ma yutla alaikum, kecuali yang telah dibacakan atas kalian yang haram. Wajtani burjasa minal awthan, maka jauhilah berhala-berhala yang najis. Wajtani bu qawlazzur, dan jauhilah perkataan dusta. Hunafa'a lillah, dengan menjaga kemurnian tauhid karena Allah. Ghaira musyriki nabi, tidak menyekutukan Allah Ta'ala dengan apapun. Wa may yusyrik billah, dan barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, faka'annama kharra minas sama'i, maka seperti orang yang jatuh dari langit. Fatakhthafuhu at-thayr, kemudian jasadnya dipatuk oleh burung-burung. Autahwi birih, atau dihempaskan oleh angin, fi makanin sahiq, ke tempat naam. As-sahiq, yang sangat jauh. Qala As-Sa'di rahimahullah fi tafsirihi dhalika alladhi dhakarna lakum min tilqumul ahkam wa ma fiha min ta'dimi hurmatillah wa ijladiha wa takrimiha li anna ta'dima hurmatillahi minal umuril mahbubati lillah al-muqarrabati ilaihi allati man addomaha wa ajjalaha allati man addomaha wa ajjalaha asabahuwahu thawaban jazila wa kanat khairallahu fi dinihi wa dunyahu wa ukhrahu inda rabbih. Perkara-perkara yang telah kami sebutkan hukum-hukumnya untuk kalian dan perkara-perkara yang padanya terdapat unsur pengagungan, hal-hal yang Allah haramkan dan yang Allah muliakan karena mengagungkan perkara-perkara yang Allah haramkan, yakni tidak dilakukan, ya. Termasuk perkara yang sangat dicintai oleh Allah, termasuk perkara yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Maka barang siapa yang mengagungkan dan memuliakannya, maka Allah Ta'ala akan memberinya pahala yang sangat besar, yang sangat banyak. Dan hal itu lebih baik baginya untuk agamanya, untuk dunianya, dan untuk akhiratnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbnya. Wa hurmatullahi kullu ma lahu hurmah wa umira bihtiramihi bi ibadatin aw ghairiha kal manasik kulliha wa kal hurm wal ihram wa kal hadaya wa kal ibadat allati amarwahu ibad bil qiyami biha fata'dhimuha ijlaluha bilqalbi wa mahabbatuha wa takmilul ubudiyyati fiha ghair mutahawinin wala mutakasilin wala mutathaqilin. Yang dimaksud hurmatullah adalah segala perkara yang memiliki kesucian, yang diperintahkan untuk dihormati, baik dengan ibadah atau yang lain, seperti seluruh proses manasik haji, ihram, menyembelih binatang hadyu, dan ibadah-ibadah yang Allah perintahkan kepada hambanya untuk dilaksanakan. Dan yang dimaksud takzim hurmatillah adalah memuliakan perkara tadi dengan hati, mencintainya, menyempurnakan ibadah padanya, tidak bermudah-mudahan, tidak bermalas-malasan, dan tidak menunjukkan rasa berat melaksanakannya. Thumma dzakara minnatahu wa ihsanahu bima akhallahu li ibadihi min bahimatil an'ami min ibilin wa baqarin wa ghanamin wa syar'aha min jumratil manasik allati yataqarrabu biha ilaihi fa uddimat minnatu fiha minal wajhain. Naam. Kemudian Allah Ta'ala menyebut karunianya dan kebaikannya dengan menghalalkan untuk hamba-hambanya binatang-binatang ternak seperti unta, sapi, dan kambing. Dan Allah jadikan syariat na'am menggunakan binatang ternak tadi sebagai bagian dari manasik haji untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka karunianya diagungkan terkait dengan binatang ternak ini dari dua sisi. Sisi kehalalannya dan sisi digunakan untuk taqarrub kepada Allah. Illa ma yutla alaikum fil Qur'ani tahrimuhu min qawlihi hurrimat alaikumul maitatu waddam walahmul khinzir al-ayah. Walakinnal ladhi min rahmatihi bi'ibadihi an kharramahu alaihim wa mana'ahum minhu tazkiyatan lahum wa tathiran minasyirki bihi wa qawlizzur wa lihada qala fajtani purjsah ay al-khubuth al-qadar minal awthani ay an-andadi allati ja'altumuha alihatan ma'allah fa innaha akbaru anwa irjsi wa dhahir anna min huna laisat libayani jinsi kama qalahu kathir min fasirin wa innama hiya litaba'id wa anna irjsa am fi jami'il manhiyat al-muharramat fa yakunu minha baqunu manhiyan anha umuman wa alil awsan alati hiya ba'duha khususan. Taib. Kecuali yang dibacakan atas kalian di dalam Al-Qur'an keharamannya dari firman Allah Ta'ala yang artinya diharamkan atas kalian bangkai, darah dan daging babi sampai seterusnya ayat. Akan tetapi termasuk rahmat Allah kepada hambanya, Allah Ta'ala sengaja mengharamkan itu untuk mereka dan mencegah mereka mengkonsumsinya dalam rangka membersihkan mereka dari kesyirikan dan ucapan az-zur. Oleh sebab inilah Allah Ta'ala berfirman, jauhi oleh kalian yang najis-najis, yang kotor-kotor dari perhala, yakni tandingan-tandingan yang kalian jadikan sebagai sesembahan bersama Allah. Sungguh itu semua adalah bentuk najis yang paling besar. Menurut pendapat yang nampak kebenarannya bahwa min dalam firman Allah Ta'ala ini bukan libayanil jinsi seperti yang diikuti oleh kebanyakan ahli tafsir, tapi min di situ lebih tepat litab'id, memiliki arti sebagian. Karena yang najis itu umum untuk semua hal-hal yang Allah larang dan yang Allah haramkan. Sehingga makna ayat itu adalah dilarang secara umum dan dilarang secara khusus terkait dengan berhala. Wajtanibu qawlazzur ay jami'al aqwalil muharramat fa innaha min qawlizzur alladhi wal kadib wa min dalika syadatuzzur falamma nahahum anisyirki warisi wa qawlizzur amarahum ayyakun hunafa'a lillah ay mukbidina alaihi wa ala ibadatihi mu'ribina amma siwahu. Dan jauhilah oleh kalian perkataan az-zur, yakni semua perkataan yang diharamkan. Masuk diantara ucapan az-zur adalah ucapan dusta. Masuk juga persaksian dusta. Maka setelah Allah Ta'ala melarang hambanya dari kesyirikan dan dari perkara yang najis berupa penyembahan terhadap berhala dan dari perkataan dusta, Allah Ta'ala memerintahkan hambanya untuk menjadi hunafa lillah, yakni orang-orang yang fokus beribadah kepada Allah dan berpaling dari segala sesuatu selain Allah. Ghair musyrikin bi wa may yusyrik billah fa mithluhu fa ka'annama kharra minas sama'i fa mathaluhu fa ka'annama kharra minas sama'i ay saqata minha fatahtafuhu at-tayr bisur'atin aw tahwi bir-rih fi makanin sahih ay ba'id. Kadzalika al-musyrik fal imanu bi manzilati sama mahfudatun marfu'atun wa man tarakal imana bi manzilati saqit minas sama urdatan lil afati wal balayat fa imma an tahtafuhu at-tayr fataqta'uhu aqba'a. Kadzalika al-musyrik idza taraka al-ittisama bil imani tahtafathu asy-syayatin min kulli janib wa mazzaquhu wa adhabu alayhi dinahu wa dunyahu. Allah memerintahkan mereka untuk tidak menjadi orang musyrik, karena barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka permisalannya seperti orang yang jatuh dari langit, yakni jatuh dari langit kemudian disambar oleh burung dengan cepat atau dihempaskan oleh angin ke tempat yang sangat jauh. Demikian pula orang musyrik, permisalannya seperti itu. Keimanan diumpamakan seperti langit yang dijaga dan tinggi ketetukannya. Maka para siapa yang meninggalkan keimanan, maka sama seperti orang yang jatuh dari langit dan menyebabkan binasa dan hancur. Baik disambar oleh burung sehingga jasadnya menjadi terpotong-potong. Demikian pula orang musyrik, jika meninggalkan berpegang teguh dengan keimanan, maka dia akan disambar seton-seton dari segala sisi, disobek-sobek keimanannya, dan akhirnya setan berhasil melenyapkan agama dan dunia orang itu. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Taib fiha fawaid. Al-fa'idatul ula. Qala Mujahid rahimahullah fi qawlihi ta'ala, dhalika wa man yu'addim hurmatillah qala al-khurmah Makkah wal-hajj wal-umrah wa ma nahawahu anhu mimma asihi kulliha. Qala Mujahid rahimahullah fi qawlihi ta'ala, dhalika wa man yu'addim khurmatillah qala al-khurmatu Makkatu wal hajju wal umrah wa ma nahallahu anhu mimma asihi kulliha. Al-Imam Mujahid rahimahullah, beliau menjelaskan tentang firman Allah Ta'ala, dhalika wa ma yu'adhim hurmatillah. Yang dimaksud hurmatillah itu ialah Makkah, manasik haji, manasik umrah, dan apa saja yang Allah larang dari segala bentuk kemaksiatan. Nah, jadi hurma itu bisa artinya kesucian, bisa berarti keharaman. Kalau kesucian berarti menjaga kesucian Makkah, menjaga kesucian manasik haji dan umrah. Kalau maknanya keharaman berarti menjaga diri agar tidak jatuh ke dalam apa yang Allah larang dari segala bentuk kemaksiatan. Athaniyah, qala As-Sa'di rahimahullah fi tafsirihi, fata'dhimuha ijlaluha bil qalbi wa mahabbatuha wa takmilul ubudiyyati fiha ghairu mutahawinin wala mutakasilin wala mutathakilin. As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya berkata, yang dimaksud mengagungkan hurmatillah ialah memuliakannya dengan hati, mencintainya, menyempurnakan ibadah di dalamnya, tidak bermudah-mudahan, tidak bermalas-malasan, dan tidak menunjukkan perasaan atau kesan berat. Nah, ini yang dimaksud hurmah adalah kesucian. Ya, itu Makkah wal hajj wal umrah. Tapi kalau yang dimaksud hurmah itu adalah keharaman, berarti mengagungkannya ialah dengan meninggalkan apa yang Allah larang dari segala bentuk kemaksiatan, sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Mujahid rahimahullah tadi. Taib ats-tsalitsah. Allah Ta'ala ahalla li'ibadihi bahimatal an'am min ibilin wa baqorin wa ghanamin. Wa harrama na'am wa harrama al-maitata wad-dam wa lahmal khinzir wa ma uhilla li ghairillah tazkiyatan li ibadihi. Nah, bahwa Allah Subhanahu wa taala menghalalkan, bahwasanya Allah taala menghalalkan binatang ternak untuk hambanya, baik unta, sapi maupun kambing, dan Allah haramkan untuk hambanya bangkai, darah, daging babi, dan yang disembelih untuk dipersembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini semua yang diharamkan dalam rangka membersihkan hamba-hambanya. Naam. Barakallahu'alaikum. Rabi'ah. Wujubu tarkil awthan allati tu'tabaru minar rijsi Naam. Wajib meninggalkan perhala-perhala yang perhala ini dianggap termasuk bagian dari sesuatu yang najis. Nah, najis di sini menurut pendapat yang rajih adalah najis maknawi, bukan najis hissi. Kalau najis hissi itu seperti tai kucing, ya, nah, tai anjing. Tapi kalau berhala-berhala yang terbuat dari batu, terbuat dari kayu, atau dari tembaga, atau yang semisalnya, itu najis maknawi. Artinya, berhala-berhala yang disembah selain Allah itu dianggap najis yang harus dijauhi. Tapi kalau terkena tangan, megang-megang, tidak najis, ya. Nah, lain kalau najis hissi, kalian kok pegang-pegang tai kucing, di tangan kalian najis, harus dibersihkan sampai hilang rasanya, baunya, dan warnanya, ya. Namanya najis apa? Hissi. Semua perkara yang Allah haramkan itu disebut perkara yang najis. Yakni najis apa ini? Maknawi. Artinya perkara yang wajib dijauhi. Sebagaimana kita menjauhi najis-najis hissi tadi, ya. Nah. Al-Fa'idah tuh Ar-Rabi'ah Al-Khamisah. Nah, Al-Fa'idatu Al-Khamisah. Baik. Wa an Mujahid qawluhu qawlaz zur. Qawluhu qawlaz zur. Qal al-kadhib. Nah, dari Imam Mujahid rahimahullah bahwa firman Allah Ta'ala qawlaz-zur artinya ialah ucapan dusta. Nah, qala Sa'di rahimahullah wa min dalika syahadatuz-zur, termasuk perkataan dusta ialah persaksian dusta. Nah, al-faidatu as-sadisah. Annallaha ta'ala syabbahal musyrik, syabbahal musyrika biman sakoto minas samai, fatah khitafuhu at-tayr bisur'atin au tahwi bihirrih fi makanin ba'id. Wakadhalika al-musyrik idza taraka al-i'tisama bil-iman takhtafathu asy-syayatin min kulli janib wa mazzaquhu wa adhabu 'alaihi dinahu wa dunyahu. Bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mengumpamakan orang yang berbuat kesyirikan seperti orang yang jatuh dari langit kemudian disambar oleh burung-burung dengan cepat atau dihempaskan oleh angin ke tempat yang jauh. Demikianlah orang yang meninggalkan berpegang teguh dengan iman, maka akan disambar oleh setan-setan dari segala sisi, disobek-sobek keimanannya, dihilangkan dari orang itu urusan agama dan dunianya. Wal'iyadu billah. Al-fa'idah itu as-sabi'ah. As-sabi'ah. Oh, al-fa'idah itu as-sabi'ah. Al-muradu atau annal murada bi hunafa. Annal murada bi hunafa hum mukbiluna alallahi wa ala ibadatihi mu'riduna amma siwahu, yang dimaksud dengan hunafa mereka adalah orang-orang yang menghadap Allah Ta'ala, orang-orang yang beribadah hanya kepada Allah Ta'ala dan berpaling dari segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Nas'alullah Ta'ala ayyaja'alana jami'an minal hunafa. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.